السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كتاب bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan takdirnya dan hidayahnya serta taufiknya kita menjadi muslimin, dan dengan itu kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan yang telah merusak banyak pemahaman orang tentang Allah, tentang diri mereka sendiri, dan tentang lingkungannya, serta tentang masa depan hidupnya. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dengan Islam Allah telah menyempurnakan nikmatnya, dan itulah yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku, aku sempurnakan agama kalian bagi kalian, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam menjadi agamanya, menjadi agama kalian. Ayat ini turun tanggal 9 Zulhijjah, ketika Rasulullah SAW masih wukuf di Arafah pada Hajjul Akbar, hari Jumat, pada tahun ke-10 Hijriah, 4 bulan sebelum Rasulullah SAW wafat. Tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Arafah, hari Jumat. Jadi di sini hari raya, dua hari raya bertemu pada satu hari dan satu tempat, yaitu peristiwa turunnya ayat ini. Dan waktunya ba'dal asar, puncak amalan wukuf di Arafah, dan sekaligus puncak hari yang paling istimewa di hari Jumat, yaitu ba'dal asar, di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat ba'dal asar sampai tenggelamnya matahari. Dan sekaligus di hari Arafah itu, di mana Allah turun ke langit dunia di atas Arafah, itu puncak dikabulkannya doa-doa itu ba'dal asar juga. Di saat itu turun firman Allah, kemudian Rasulullah SAW membacakan di hadapan kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad di jilid kedua, beliau menceritakan, membawakan riwayat Ibnu Hisham dan riwayat-riwayat lain peristiwa Haji Akbar yang dijalankan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Diceritakan banyaknya orang yang ikut haji bersama Rasulullah SAW itu, haji wada itu. Kalau disebutkan, bila dipandang ke kanan sepanjang mata memandang manusia saja, pandang ke kiri sepanjang mata memandang manusia saja, dipandang ke belakang juga demikian, dipandang ke depan juga demikian. Rasulullah SAW berjalan di tengah-tengah rombongan yang sedang menuju ke Mekah. Jadi sangat banyak jumlah orang yang ikut haji pada peristiwa tersebut. Ketika itu Rasulullah SAW membacakan ayat ini di hadapan kaum muslimin yang ikut haji. Semua kaum muslimin gembira dengan berita yang Allah sampaikan pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Karena di sini Allah memberitakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Jumat ba'dal asr, tahun ke-10 Hijriah itu, Allah memberitahukan bahwa Allah telah memberi dua kesempurnaan bergantian satu dengan lain, kesempurnaan agama dan kesempurnaan nikmat. Semua gembira kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Justru beliau menangis ketika segenap sahabat bertanya, mengapa kamu justru menangis? Kata beliau, dengan turunnya ayat ini adalah berita bahwa sudah selesailah tugas Rasulullah SAW tinggal bersama kita, dan berarti sebentar lagi Rasulullah SAW meninggalkan kita, karena Rasulullah lebih cinta Allah daripada cintanya kepada kita. dan Allah lebih cinta kepada Rasulnya daripada cintanya kepada kita. Allah ingin segera bertemu dengan hamba-Nya.